Bul mubtaba wal khobar. Formula agak berat ini ya. Definisi ini. Terjemahnya apa di situ? Mubtada itu adalah isim yang marfu yang hari apa itu? Kosong. Apa di situ terjemahannya? Kan ada terjemahan. Yang terbebas dari amil-amil lafziyah. Nah, ini kita kan belum belajar apa itu amil, apa itu amil, apa itu amil lafziyah. Jadi otomatis saya dulu waktu belajar ini ya apa sepi dari kosong dari amil lafziyah maksudnya apa? Gitu. Nah, jadi gini. Aduh aja bahasa saya aja ya. Jadi yang namanya mubtada itu tidak muncul karena akibat dari yang lain atau pengaruh dari yang lain. Nah, itu namanya mubtada, tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang sebelumnya. Kalau misalkan inna enggak mempengaruhi dia. Kalau inna kan bukan mubtada lagi namanya kan? Nah, itu sudah awamin lafziyah tuh inna itu. Iya, makanya bukan mubtada namanya, isim inna namanya. Nah, itu ya ngerti maksudnya. Misalnya jar majrur, ada huruf jar, ya. Terus ada majrur. Nah, majrur udah dipengaruhi oleh jarnya. Nah, mubtada ini enggak ada. Tidak ada sesuatu yang mempengaruhi keberadaan dia, menjadi faktor munculnya dia enggak ada. Justru dia bisa membuat timbul yang lain, mubtada itu. Dengan adanya mubtada pasti muncul khobar. Nah, makanya khobar itu kalau khobar itu tidak kosong dari amil lafziyah, ada. Kenapa ada khobar? Karena ada mubtada. Tapi kalau misalnya mubtada, kenapa ada mubtada? Enggak pertanyaan yang enggak relevan. Itulah maksudnya pernyataan ini itu ya. Jadi ada dari sarannya, tidak karena yang lain. Tidak ada faktor yang menyebabkan dia muncul. Ini sebenarnya filosofis, ini cuma ya gimana. Baik. Nah, intinya di sini mubtada itu adalah huwal ismu. Nah, itu ditangkap itu. Bahwa yang namanya mubtada itu harus isim. Baru kayaknya ya. Iya, dicicil kayaknya ini baru selesai satu ya. Jadi mubtada itu yang pertama dia harus isim gitu. Iya, sehingga fi'il dan huruf gak bisa jadi mubtada. Jadi kan menyempit isim. Nah, isim apa aja nanti hati itu selanjutnya. Yang kedua, dia marfu. Marfu itu i'rabnya. Perubahan yang dialami oleh suatu kata. Karena jabatannya, karena fungsinya di dalam kalimat, itulah namanya i'rabkan kemarin. Nah, untuk mubtada ini i'rabnya rofa atau marfu. Kita sudah tahu kemarin kan, marfu tanda rofa itu ada berapa? Ada 4 kan? Ada dhamma, ada waw, ada alif, ada nun. Ya kan? Nah, ini karena dia isim, maka nun gak masuk karena nun ini untuk fi'il. Jadi kita akan melihat tanda rofa di dalam isim itu 3. Dhamma, waw, dan alif. Nah, itu aja itu kebayangnya. Nah, sekarang kita lihat penerapannya ini. Ya, nanti penerapannya sekarang. Tapi sebelumnya kita lanjut dulu. Wal khabaru huwal ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Sedangkan yang namanya khobar, khobar itu adalah isim yang marfu, sama. Dia khobar itu pada dasarnya dia adalah isim pada dasarnya. Nah, kalau ini, kalau untuk khobar tidak mesti isim ya. tidak mutlak isim karena nanti ada khobar berupa fi'il, khobar jumlah, namanya jumlah fi'liyah. Kalau yang di atas tadi mubtada itu isim, itu mutlak. Kalau khobar ini enggak. Nah, tapi ya, bisa, artinya khobar itu bisa isim, bisa fi'il, bahkan bisa nanti huruf jar dan majrur. Ya. Khobar, nah, cuma di sini yang disebutkan isimnya, makanya contohnya juga nanti isim. Khobar itu adalah isim. Ma'al marfu'u. Rafa. Marfu sama dengan pada rafa juga. Al musnadu ilaihi, yang disandarkan kepadanya. Disandarkan kepada siapa? Kepada mubtada. Nah, coba kita lihat nih contohnya ya. Nahwu qaulika. Seperti perkataanmu. Nah, mana? Zaidun qaimun. Nah, apa artinya ini Zaidun qaimun? Zaid berdiri. Nah, coba kita lihat nih. Zaidun ini isim? Nah, ciri isimnya apa? Harus ingat. Tanwin. Ciri isimnya itu tanwin. Kalau domma saya enggak, fi'il mudhari juga ada yang domma itu, tanwinnya. Nah, kalau sudah tanwin, fi'il enggak boleh tanwin. Kalau hanya isim yang boleh tanwin. Nah, itu isimnya mau isyarat. Marfu enggak? Rafa enggak itu Zaidun? Marfu. Marfu, apa tanda marfunya? Domma. Kenapa domma? Mufrad. Zaidunnya satu. Nah, kalau ada mubtada, ada khobar. Mana khobarnya? Qaimun. Isim? Qaimun isim? Isim. Ada tanwin kan? Kalau ada tanwin itu isim. Marfu? Marfu. Apa tanda marfunya? Domah lagi. Kenapa domah? Mufrad. Nah, sekarang tadi dikatakan bahwa yang namanya khobar itu adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Coba ini kita kaji. Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Aktivitas berdiri itu atau keadaan berdiri itu yang disandarkan ke Zaid. Zaid ngapain? Nah, itu. Zaid lagi apa? Itu jawabannya itu musnad ilaih. Ada nanti kalau dalam balaghah memang istilahnya gitu. Mubtada itu disebut musnad. Khobar itu musnad ilaih. Yang disandarkan kepadanya, iya. Jadi kalau dalam balaghah enggak bilang mubtada khobar, musnad musnad ilaih. Karena kalau tidak ada yang disandarkan, enggak jadi kalimat. Jadi kalau kita bikin syarat kalimat ini enggak apa-apa lah, sedikit-sedikit balaghah. Yang namanya kalimat itu harus ada yang disandari dan ada yang disandarkan. Tidak bisa jadi kalimat kalau tidak ada dua komponen. Coba kalau Bapak mengatakan Muhammad. Nah, mau dikatakan disandari, apa yang nyandar ke Muhammad? Gak ada kan? Berarti dia bukan kalimat. Atau qaimun saja kita sebut, berdiri. Nah, siapa yang kita bertanya, musnadnya kita tanya kan? Ini juga nggak bisa dikatakan disandarkan karena dia sandar kemana? Kalau kita hanya bilang qaimun. Nah, jadi itu syarat itu. Baik nanti ini jumlah isminya mubtada khobar maupun fi'il fa'il. Nah, coba sepintas saja. Kalau ini yang mana yang disandarkan? Koma Zaidun. Artinya apa ini? Berdiri si Zaid. Ada yang disandari, ada yang disandarkan. Yang disandarkan yang mana, yang disandari yang mana? Koma. Koma. Disandar, ya disandarkan. Disandarkan. Disandarkan. Z zaidun yang disandari. Keadaan berdiri itu disandarkan. Nah, kalau ini makanya berbeda. Kalau ini musnad ilaih dulu, baru mus yang disandar, yang apa yang disandari musnad. Salah. Ini musnad ilaih, ini musnad, ini yang disandarkan. Itu belum fikian, bukan muktara khobar ini kan? Kalau bahasa namanya ini fi'il, ini fa'il, fa'il, setiap fi'il ada fa'il. Roma, Zaid. Coba dibalik. Zaidun, bukan, koma. Zaidun, koma, apa jabatannya Zaidun? Mubtada, jangan bilang fa'il ya, karena isim di awal. Namanya mubtada. Mubtada. Koma? Jangan langsung khobar, jangan uraikan dulu. Koma? Fi'il apa ini? Fi'il? Madi. Setiap fi'il ada? Fa'il. Nah, ini fi'il. Ada fa'il. Mana fa'ilnya? Zaidun mubtada. Fa'il itu harus setelah fi'il, tidak boleh ke belakang. Mustatir. Apa yang mustatir? Domir. Buah. Jumlah fi'il madi dan fa'ilnya yang tersembunyi tadi, itulah khobar. Nah, makanya disebut khobar jumlah. Beda dengan yang itu, Zaidun Qa'imun. Qa'imun itu bukan khobar jumlah, khobar mufrad nanti namanya. Coba kembali lagi ke sini. Waz Zaidani qa'imani. Di situ pakai alif lam enggak Zaidani? Pakai Zaid, pakai ya, pakai. Sebenarnya enggak pakai alif lam juga enggak apa-apa. Zaidani qa'imani. Dua orang Zaid itu berdiri. Kalau orang Arab kan bisa aja. Kita ada dua Bambang. Bambang biasanya banyak nama Bambang. Dua orang yang namanya Bambang berdiri. Nah, ini mubtada-nya mana ini? Zaidani. Khobarnya? Qa'imani. Nah, sekarang. Zaidani isim? Az-Zaidani isim? Isim ya. Nah, apa ciri isimnya? Adi alif lam. Marfu? Apa tanda marfunya? Nah, bukan dhamma ini, alif. Kenapa alif? Musan? Musan. Nah, ini lihat ini musan. Ini sebenarnya kitab ini tipis tapi padat ya. Nah, musanna waz-zaidani. Nah, tanda rofaknya alif karena musanna. Nah, mubtada itu ya. Setiap ada mubtada khobar. Mana khobarnya? Qa'imani. Jadi qa'imani ini disandarkan ke Zaid. Ya, karena dia khobar. Nah, khobar itu juga marfu. Apa tanda marfunya? Sama alif lagi karena dia musanna. Nah, sampai di sini kita melihat bahwa antara mubtada dan khobar itu harus match, harus mutabik ya bahasa Arabnya ya. Iya, mufrad mufrad, musanna musanna, perempuan perempuan, muzakkar muzakkar. Ini masih muzakkar semua ya. Lanjut ini semua. Sudah berarti sudah dua ya tanda rofa yang kita sampai ke kalimat kedua ini, dhamma dan alif. Nah, sekarang yang ketiga. Wazaiduna qa'imuna. Banyak Zaid itu berdiri. Beberapa orang yang namanya Zaid itu berdiri. Azaiduna ya mubtada. Khabarnya mana? Qa'imuna. Zaiduna mubtada marfu. Apa tanda marfunya? Wow, kenapa? Jama muzakar salim. Jama muzakar salim. Qaimuna juga rofa marfu, tanda marfunya juga wow, jama muzakar salim. Klop. Nah, itu contoh. Nah, cuma di sini ada lagi sebenarnya walmuf, ini contohnya laki-laki semua ya. Laki-laki semua ini. Coba kita ganti Zaidunnya dengan perempuan. Apa misalnya? Hindun ya Hindun. Hindun qaimatun. Nah, dua. Wal hindani qaimatani. Oke. Wal hin wal bukan Hinduna, Hindatun. Wal Hindatu. Itu jama. Jama muannas salim. Dua, ada al wal hunudu, al hunudu. Jadi untuk Hindun ada dua, ada jama muannas salim, ada jama taksirnya. Terserah mau pilih yang mana. Tapi kita pilih yang jama muannas salim dulu. Nah, jadi Hindun kalau satu jangan pakai alif lam. Hindun qaimatun. Al hindani qaimatani. Al hindatu. Al hindatu qaimatun. Qaimatun. Ya. Nih. Ada orang sana, maunya orang Arab gitu ya. Sama banyak itu, nggak banyak-banyak. Kayak Tolibun mahasiswa ya, itu jamaknya ada tiga. Tolibuna, jamak muzakkar salim. Tullabun, jamak taksir. Tolabatun, jamak taksir. Cuma taksirnya dua. Ya kita ngikuti yang punya bahasa, kita punya ngikuti yang punya bahasa itu kan nggak bisa kita buat-buat. Al-hindatu qaimatun. Nah, tanda apa? Tanda rupanya? Hesh. Doma. Doma. Kenapa doma? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim pakai doma. Jadi yang jamak yang pakai doma itu, yang pakai doma itu kalau isim itu ada tiga, isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Sudah semua itu tinggal dilihat-lihat aja. Al-hindatu qaimatu. Nah, qaimatu juga rofa, tanda rofanya domain juga karena jamak muannas salim. Tapi kalau kita pakai jamak taksirnya al-hunudu qaimatun, al-hunudu sebagai mubtada tanda rofanya apa? Tanda rofanya doma juga. Kenapa doma? Jamak taksir. Jamak taksir dengan jamak muannas salim sama. Kenapa sama doma? Tapi isim mufrad ada tiga tadi. Qaimatun. Masih sama. Doma juga karena jamak muannas. Jadi yang lain dia yang musanna dengan jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim pakai waw ya. Musanna pakai alif. Nah, jangan dulu, itu aja dulu. Nah, sekarang kita ini sini. Ini mubtada semua ini ya. Mubtada semua ini. Coba yang pertama coba pajen, silakan baca. Sampai Muhammad. Muhammadun tilmidu. Dua mahirun. At-tilmidun. At-tilmidu mahirun. Coba ini terjemahkan ini. Ada Muhammad. Ini adalah Muhammad. Muhammad adalah siswa. Dia sangat ahli. Dia pintar. Murid siswa itu pintar. Coba. Ini susunannya mubtada semua ini. Mubtada khobar semua. Cuma kalau yang pertama, coba lihat mubtadanya ini. Ini mubtada ini khobar. Tadi dikatakan mubtada itu isim. Ini isim, isim ini. Haza ini itu isim menurut orang Arab. Namanya isim isyarat. Kata tunjuk. Jadi semua kata tunjuk itu isim isyarat. Haza, hazihi, zalika, tilka, haulai, dan ulai. Jadi dia bisa jadi mubtada ya. Mubtada itu rofa, marfu. Ada nggak tanda marfunya? Ada. Mana? Beda. Mabni. Mabni berarti tidak ada. Nah isim isyarat ini adalah isim yang mabni. Nah, lalu kita bilang isim yang mabni jangan dicari tandanya, tapi kedudukannya adalah isim yang rofa ini karena dia mubtada. Dikatakan dia marfu, cuma jangan cari tanda marfunya karena dia mabni. Nah, jadi nanti tidak selamanya yang rofa, nasab, apa lagi? Jar, majrur itu ada tandanya, nggak selamanya. Yang ada tandanya berarti dia mukrof. Kalau yang mabni nggak ada. Baik. Setiap ada mubtada ada khabarnya. Mana khabarnya? Muhammad disandarkan ke haza. Ini Muhammad. Ini Muhammad. Ini apa ya? Khabar. Rafa. Ya. Mana tanda rafanya? Kenapa? Sin. Ya. Prof. Ini memenuhi syarat untuk menjadi mubtada isim isyarat karena dia termasuk isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu diantaranya ismul isyarat. Koma. Sekarang yang kedua. Muhammadun tirmizun. Mubtada. Tanda rufanya Dhamma. Karena isim mufrad. Memenuhi syarat untuk jadi mubtada ini kenapa? Karena dia namanya ismul alam. Apa itu ismul alam? Nama. Semua nama, nama baik nama orang atau misalnya kampung kita kasih nama Tangerang, nah itu isim alam itu jadi mubtada. Kucing, kita punya kucing, kita kasih nama kucing itu. Si Manis, misalnya. Nah itu bisa jadi mubtada. Kalau jurus, kan? Hah? Jurus. Jurus itu apa itu? Kan ada jurus tendangan bayang. Oh iya, enggak. Bukan itu. Ya. Jadi, ma'rifat ya, termasuk ma'rifat. Alam. Ismul alam, nama. Ini nama. Nama kampung, nama desa, nama kota itu isimul alam semua. Muhammadun. Kabarnya mana? Tilmizun. Ya. Tanda rupanya karena tunggal. Sekarang ini huwa mahirun. Isim apa namanya? Isim domir. Isim syara yang ini. Makanya sengaja saya susun begini. Ini mewakili empat. Ini beda-beda. Dia empat beda-beda kan. saya ingin memperkenalkan beberapa isi ma'rifat. Gua namanya isim domir, ismud domir, kata ganti, ya. Coba kasih apa pak? Gua umahu. Gua umahu, dia umahuna. Antaan kebakan pun, anti antuna antuna, anak-anak. Iya, jangan sampai lupa itu hal kunci. Itu namanya isim domir. Yang 14, domir yang 14. Ya, kalau dan khusus itu untuk jadi mubtada, karena nanti kalau dia jadi objek mafudi bukan gua humahum lagi, yahu yahu ma yahu yaha yahu ma yahu na yaka yaku ma yaku yaki yaku ma yaku na yaya iyana iya karena yaka itu mafudi hanya engkaulah yang kami sembah, disembah, objek kan itu. Baik. Nanti lah. Mubtada isim yang dirofakkan. Isim, iya, dia isim domir. Bagian dari isim ma'rifat. Tanda rofaknya? Nah, tidak ada. Karena mampu. Marfu'un fi mahalli raf'in mabni. Huwa selamanya dibaca huwa. Enggak pernah huwa itu dibaca huwi atau hu, enggak ada. Khabarnya mahirun. Nah. Dhamma mufrad singular. Dhamma. Muzakkar muzakkar ya. Muzakkar, muzakkar, muzakkar, muzakkar. Satu, satu, satu, satu, satu. Matching. Nah, yang keempat. At-tilmidu mahir. Murid atau siswa, murid laki-laki itu yang Muhammad pinter. Ada apa ini? Alif. Termasuk isim ma'rifat al-muhalla bi al yang di awali oleh al itu ma'rifat. Masih ada enggak sempat? Masih ada, cuma enggak usah yang banyak aja dulu. Karena nanti ada isim mausul, ada idofa, ada ini aja dulu nih. Belum yang mana? Iya. Hah? Belum. Ini sebenarnya ini hanya saya singgung aja biar kita ingin melihat bagaimana tampilan-tampilan mubtada itu dalam bentuk isim ma'rifat yang bermacam-macam. At-tilmidhu mahiru. Tanda rupanya domba, karena tunggal. Mahirun sama, tunggal. Nah untuk yang nomor dua, coba baca aja dulu Pak. Jadi Fatimah, Fatimah itu ini datu. Ia mahirun, artinya datu mahirun. Kalau struktur sama lah dengan yang tadi. Hazi, haza, hazi, sama. Nah, bedanya cuma muzakkar mu'annas saja. Nah, untuk Fatimah Muhammadun, nama pakai mu'matain, tanwin. Kalau untuk perempuan, jangan tanwin. Ada ketentuan dalam bahasa Arab. Nama perempuan boleh pakai tanwin kalau dia terdiri dari huruf dan tengah-tengahnya mati. Selain dari itu tidak boleh. Hindun. Tengahnya mati. Jadi kalau ada misalnya kita mau nama misalnya Hamrun misalnya, boleh Hamrun. Ya, gitu ya. Ya, Wahya. Temiza itu sama. Nih. Hafal kalau perlu misalnya huwa ya. Coba masukkan kata mahirun ya. Huwa mahirun. Huma mahironi. Jangan bergetar karena masih laki-laki. Huwa huma musannanya huwa itu bukan musannanya. Iya, kalau musanna iya nanti ya betul. Ini aja ya, lisan aja. Huwa mahirun, huma mahironi, hum mahiruna, hiya iya mahiratun, mahiratun, huma mahiratani, hunna mahiratun, mahiratun. Coba mana salim? Mahiratun. Iya. Nah, kalau sudah sampai tahu itu mahiratun, untuk selanjutnya sama anta antum antum anti antum antum, nah sama itu anta antum antum sama dengan huwa huma hum, anti antum antum nah sama dengan dia huma. Nah, jadi coba anta mahirun, antum mahironi, antum mahiruna, anti mahiratun, antum mahirotani, antunna mahiratu. Ana mahir sendiri. Ana mahiruna. Mahir. Mahirun. Kalau saya laki-laki, kalau saya ngomongin perempuan, ana mahiratu. Tergantung itu. Kalau hiya kan sudah pasti perempuan. Kalau ana tergantung yang ngomong. Siapa yang ngomong ana? Ana mahirun, ana mahiratun. Nah, sekarang nahnu. Yang jelas kalau satu enggak bisa. Nahnu ini yang berbicara dan yang lainnya. Yang lainnya ini bisa satu, bisa dua. Kalau saya berbicara nahwu, yang lain hanya sendiri, berarti jumlahnya berapa? Saya dengan yang sendiri ini, jumlahnya berapa? Terus saya dengan yang sendiri berdua. Nahnu mahirat. Ma laki-laki. Nahnu mahirani. Kalau perempuan yang ngomong nahnu mahirotani. Nah, saya ngomong terus banyak lebih dari satu, berarti udah jam baru jamak itu. Nahnu mahiruna. Kalau campur laki-laki yang di Al-Qur'an tuh ya ayyuhal ladzina amanu laki-laki semua ya. Padahal perempuan juga kena. Nahnu mahiruna ya, kalau jamak muzakkar sani. Kalau jamak muannats sani nahnu mahirun. Nah, itu maksud saya dijajal-jajal nanti kalau ketemu. Maksudnya itu semua huwa mahirun huwa sampai ke bawah itu jumlah ismiyah itu. Jumlah ismiyah yang mubtada-nya berupa isim. Isim dhamir. Khobarnya biasa isim sifat. Kalau sudah kayak begitu, ketemu kuncinya bisa dimainkan gitu. Iya. Iya di sini kita punya. Jadi ya ada di sini nanti ada. Ya. Di sini nanti ada. Ada di bawah ada ini di bawah. Di bawah ada. Ya. Coba lihat itu. Coba baca, lanjutkan. Wal mubtada'u kismani. Mubtada itu ada dua. Ya. Zohirun wa mudmarun. Isim zohir nyata. Ini yang nyata ini kayak begini, ini nyata. Ini nyata ini. Ini juga nyata ini. Zohir. Mudmar domir yang ini. Ini mirip-mirip mudbar. Mirip-mirip. Fadzohiru mataqaddama zikruhu. Adapun yang zohir, yang sudah dijelaskan tadi. Apa tadi di atas? Zaidun qa'imun. Ya, tadi. Zaidun qa'imun. Zaidun itu zohir itu. Nah, kalau nama itu zohir. Nyata maksudnya. Ada orangnya Zaid siapa? Kalau kita katakan dia siapa masih bertanya kita. Zaidun, Zaidani, Zaiduna, ya. hindun hindani hunud itu nyata. Kalau mudmar isna asyar, mudmar itu ada 12 domir, sebenarnya 14. Nah, ada yang kembar. Yang kembar apa? Huma dan antuma. Itu yang kembar. Cuma penggunaannya nanti beda. Huma yang satu untuk perempuan, antuma yang satu perempuan. Kelihatannya aja sama, tapi beda. Pengaruhnya beda. Nah, coba kita lihat nih. Nah, coba di sini enggak diurut huwa humahum di sini, enggak. Dia mulai dari orang pertama. Apa? Ana wa nahnu. Ada? Nah. Wa anta wa anti. Wa antuma wa antum wa antunna. Iya kan? Nah, antuma sekali aja. Karena baik laki-laki maupun perempuan. Ya? Antuma. Cuma nanti kalau dikasih khobar beda. Kan antuma mahironi. Laki-laki kan? Antuma mahirotani, perempuan, itu maksudnya. Tapi antumanya sama, bentuknya, bacanya sama. Nah, tapi bagaimana yang dimaksud nanti ya? Tulisannya. Ya, tulisannya sama, bunyinya sama. Antum, antuna kan beda itu contohnya. Hua, hia, huma. Nah. Huma mahironi, huma mahirotani. Nah, ini sedua-duanya. Hum, hunna. Makanya 12. Nah, itu yang kita praktekkan tadi. Itu adalah mubtada yang terdiri dari isim domir. Ya. Itu yang kita praktekkan tadi. Ya. Nahwu kaulika. Nah, ini baru ini contohnya. Ana qaimun. Ana qaimun. Ana mubtada. Kok ibun khobar? Mana tanda rofa ana? Tidak ada karena mabni ya. Kok ibun mana tanda rofanya? Domma karena tunggal. Nahnu kok imuna? Nahnu? Tanda rofanya? Tidak ada mabni. Khabarnya? Tanda rofaknya? Kenapa waw? Jama' muzakkar salim. Wa ma'asbah zalika. Dan lain-lain. Wa ma'asbah zalika itu dan lain-lain. Dan seterusnya. Ya, wa ma'asbah zalika. Dan yang serupa dengan itu. Kalau adanya letter like-nya ya. Wa ma'asbah zalika. Dan yang serupa dengan itu. Dan lain-lain gitu, dan seterusnya. Mubtada tadi ada dua, ada zohir, ada domir. Khobar, ini khobar boleh. Khobar juga ada dua. Nah, ini sudah mulai. Khobar ada dua macam. Mufradun wa ghairu mufradin. Mufrad di sini bukan artinya tunggal. Lawan daripada musanna atau jamak, bukan ya. Mufrad di sini bukan kalimat, itu aja itu. Bukan kalimat dan bukan pula semi kalimat. Jadi dalam bahasa itu ada kata, ya, ada kata kalimat, ada jumlah kalimat, ada semi kalimat. Mau dikatakan kalimat juga bukan, tapi mau dikatakan kata dia berupa gabungan dari beberapa kata, misalnya jar dan majrur, huruf jar dengan majrurnya ya, nah itu semi kalimat gitu. Nanti contohnya kita lihat. Fal mufradu nahwun zaidun qaimun. Khabar yang mufrad itu contohnya adalah zaidun qaimun. Mufrad di sini ya saya ulangi bukan karena zaidun itu satu, qaimun satu. Coba jadikan Zaidun dua. Az-Zaidani Qaimani. Itu Qaimani khobar mufrad itu. Karena kata. Terdiri dari kata. Jadi sampai sekarang kita memiliki dua pengertian tentang mufrad ya. Kalau saya bilang khobar mufrad itu bukan lawan dari musanna dan jamak ya. Nah, wa ghairul mufrad. Jadi Zaidun qaimun, az-Zaidani qaimani, az-Zaiduna qaimuna, itu khobar mufrad semua karena kata. Nah, sekarang ghairul mufrad. Wah, ghairul mufrad ini berapa ini? Ada berapa itu? Nah, arba'atu asya'a, ada empat. Yang pertama adalah jar dan majrur. Yang kedua adalah wazarfu, zaraf. Yang ketiga wal fi'lu ma'a fa'ilihi, fi'il dan fa'il. Yang keempat wal mubtada'u ma'a khobarihi. Nah, kita lihat contoh, karena kalau hanya nyebut ini teoriti. Contohnya sekarang nih. Nahu qolika Zaidun fiddari, titik. Apa artinya itu? Zaidun fiddari. Zaid ada di adar, apa artinya dar? Darul alqam, darul rumah, ya. Rumah itu. Zaidun ada di rumah. Zaidun sebagai apa? Mubtada. Khobarnya mana? Nah, sebelum jadi khobar kita ini dulu, analisa dulu. Fi sebagai apa? Huruf huruf jar. Kalau ada huruf jar tentu ada yang majrur. Mana yang majrur? Ad-dari. Kenapa dibaca ad-dari? Karena dimasuki fi. Majrur itu apa tanda majrurnya? Ad-dari kasro. Kenapa kasro? Mufra fi dari. Nah, belum selesai analisanya. Belum selesai. Huruf jar dan majrurnya itu fi mahalli raf'in. Huruf jar dan majrurnya itu kedudukannya rofa karena dia adalah khobar dari Zaid. Kan Zaid tadi mubtada. Nah, inilah contohnya khobar apa tadi? Khobar ghair mufrad berupa jar majrur. Nah, kalau kita punya istilah lain, khobar ghair mufrad itu ada yang berupa jar majrur ini bisa namanya syibhu jumlah, ya. Zorof itu nanti syibhu jumlah. Jadi zorof, jar majrur dengan zorof itu disatukan, ya. Nomor satu, nomor dua disatukan menjadi namanya syibhu jumlah, semi kalimat. Kalau bahasa Al Arabiyah bin Namazid itu semi kalimat. Ya. Coba lanjutnya. Wa Zaidun indaka. Nah, lihat. Zaidun indaka. Zaidun mubtada, ya. Marfu bidhamma li'annahu ismun mufrad, ya. Mana khabarnya? Indaka berupa zorof dan mudhof nilai. Zorof inda, kita analisa dulu. Inda itu zorof, zorful makan, di sisimu, kan tempat gitu kan. Indaka Zaid itu ada di samping inda. Nah, cuma kalau zorof sama dengan jar tidak boleh berdiri sendiri, harus ada mudhof ilaihnya, ada ka. Bukan inda anta. Anta ini kalau sudah dimasuki zorof berubah menjadi ka. Indaka. Ya, tidak boleh inda anta. Sama dengan siapa namamu? Mas. Mas muka. Tidak boleh masmu anta. Ya. Ka. Nah, itu ya. Mas muka, iya ismuka, indaka. Nah, inda ini sebenarnya punya pengaruh sama dengan huruf jar. Nah, menyebabkan kata yang dimasuki itu majrur. Cuma ka-nya ini majrur sebenarnya, ka itu. Cuma gak ada tanda jarnya. Kenapa? Maaf? Dari mana kita tahu ini mabni? Kata ganti, domir, ka. Iya, itu. Contoh lagi, wa Zaidun koma abuhu. Nah, lebih aru lagi nih, canggih lagi nih. Zaidun, mubtadanya ya. Nah, khobarnya mana? Koma abuhu. Nah, ini jumlah fi'li ya ini. Koma fi'il apa? Fi'il madi. Setiap fi'il ada? Mana fa'ilnya? Abuhu. Zaidun itu koma abuhu, bapaknya berdiri. Yang berdiri siapa? Bapaknya, bukan Zaid. Zaid bapaknya berdiri. Si Zaid bapaknya berdiri itu. bapaknya saya berdiri gitu. Iya, kira-kira. Cuma kan ini susunannya begini. Susunannya begini. Nah, koma sebagai fi'il, abuhu sebagai fa'il, menjadi jumlah fi'liyah kan itu namanya. Al-jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi khobarun mubtada. Ini namanya khobar jumlah fi'liyah. Khobar jumlah fi'liyah. Tapi sebenarnya pelaku fi'il itu tidak harus orang lain. Bisa saja. Coba hilangkan abuhu. Zaidun koma. Siapa yang berdiri? Zaid. Coba uraikan. Zaidun mubtada. Koma fi'il. Mana fa'ilnya? Dua. Mana dia? Mustatir. Fi'il dan fa'ilnya yang mustatir. Itulah yang menjadi khobar dari Zaid. Coba Allahu khalaqa. Apa artinya? Allah telah menciptakan. Tapi enggak pakai maf'ul bih ya. Allahu mubtada. Khobarnya mana? Khalaqa. Maksudnya jumlah khalaqa, bukan kata khalaqa ya. Jumlah kalimat khalaqa. Karena khalaqa itu bukan kata. Bukan kata itu. Khalaqa coba. Khalaqa fi'il kan? Fa'ilnya mana? Huwa. Tersembunyi, musatir. Kembali ke Allah. Nah, berarti khalaqa ini bukan kata kan? Jumlah fi'liyah itu. Yang fa'ilnya tersembunyi. Nah, al-jumlatu minal fi'li wal fa'il, jumlah dari fi'il dan fa'il ini, khobarun limubtada Allah. Ya? Jadi coba Zaidun mubtada kan? Koma fi'il. Jangan dihebat dulu fi'il. Fa'ilnya mana? Tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Huwa. Nah, jumlah dari koma dan huwa, fa'ilnya yang tersembunyi, itulah menjadi khobar bagi mubtada. Nah, khobar seperti inilah yang disebut dengan khobar jumlah fi'il dan fa'il. Bahasanya. Iya, fi'il beserta fa'ilnya. Tinggal dibalik aja ini. Kalau koma Zaidun udah jelas kan langsung ini jumlah fi'il ya. Koma fi'il mandi Zaidun fa'ilnya Zaidun, fa'il itu marfu' juga. Sabar kan mubtada. I'rabnya marfu'. Ya, koma Zaidun. Ya. Fungsi Zaidun di sini sebagai fa'il. Kelihatan enggak? Zohir. Kalau ini kelihatan enggak fa'ilnya? Dhamir. Kalau dhamir ada yang kelihatan, ada yang enggak nanti ya. Kelihatan. Yang terakhir coba. Nah, ini sedianu aja ya, disinggung aja. Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Si Zaid jariyatuhu pembantu atau apa hamba sahaja, pembantunya lah. Zaid pembantunya pergi. Yang pergi siapa? Pembantunya. Coba Zaidun mob. Mubtada. Stop dulu tuh. Jariyatuhu pembantunya zahibatun pergi. Apa jabatan jariyatuhu? Tuh, mubtada. Jariyatun itu mubtada. Khabarnya mana? Zahibatun. Kalau hunya tuh mudhofun ilaih. Dua kata itu. Pembantunya pergi. Kalimat kan itu. Cuma ini jumlah ismiyah ini. Mubtada khobar itu. Nah, sehingga kalau diuraikan Zaidun mubtada khobarnya jumlah jariyatuhu zaibatu. Jadi khobarnya berupa mubtada khobar. Coba. Khobarnya berupa mubtada khobar, jumlah ismiyah. Oh, iya. khobarnya berupa mubtada khobar. Khobarnya berupa mubtada khobar atau dengan kata lain jumlah ismiyah. Makanya khobar itu tiga, khobar mufrad, khobar jumlah, khobar apa tadi? Sibhu jumlah. Khobar mufrad udah tahu, khobar jumlah, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Khobar yang sibhu jumlah jar majrur dan zorof. Udah semua di sini. Nah, ini renungan aja karena nanti kita bahas lagi ya, aplikasikan lagi lebih banyak. Karena ada syaratnya ini. Apa syaratnya jumlah khobar jumlah itu ada syaratnya. Sudah maghrib ya? Sudah ya? Sudah belum? Bunyi kan kita? Nah ini coba ini. Ini tadi khobar jumlah ya, jumlah putih ya. Apa yang tersembunyi tadi di sini? Buah. Buah kembali ke? Zaid. Kalau saya ganti Zaidun Komar. Fi'il, fa'ilnya mana ini? Apa yang tersembunyi di sini? Buah. Kalau buah ini. Kalau komat, iya. Iya bisa gak kembali ke saya? Klop gak? Berarti salah. Salah. Jadi syaratnya, di dalam khobar jumlah ini harus ada domir yang ya, kembali ke itu. Itu syarat khobar jumlah. Kalau tidak ada domir, nggak sah itu. Harus ada kata ganti yang kembali ke sana. Coba lihat di sini nih, Zaidun koma abuhu, ada nggak kata ganti yang kembali ke Zaid? Zaidun koma abuhu, si Zaid bapaknya berdiri. Mananya? Mana katanya di situ? Ada. Nyanya Zaid. Abuhu, hu itu kembali ke Zaid. Nah, yang kedua, Zaidun jariyatuhu zaibatun. Mana yang kembali ke Zaid? Hu juga. Kalau tidak ada itu, salah. Ya, pelan-pelan aja ya. Kita langsung. Betul? Atau nanti aja, kayaknya maghrib.